Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala rahimahullah. Thumma qala: Idza 'urifa hadha faqaluhu ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufya yatanawal naw'ay ad-du'a. لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ولهذا أمر بإخفائه. Kalau sudah diketahui, maka ucapan Allah Subhanahu wa taala ud'u rabbakum, maksudnya diketahui apa yang kemarin dibahas tentang hampir semua doa bermakna meminta. Iya kan? Hampir semua doa bermakna meminta. Bahkan doa ibadah juga sesungguhnya mengandung permintaan. Sahih? Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah jelas meminta. Doa ibadah, salat, puasa juga ada yang diminta, yaitu balasan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza 'urifa hadza, kalau sudah diketahui yang demikian, maka ucapan Allah ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Berdoalah pada Rabb kalian dengan merendah dan dengan lirih. Maka yatanawal naw'ayid du'a. Maka ayat ini mencakup dua doa. Doa masalah dan doa ibadah. Berarti ayat Allah ud'u rabbakum mencakup dua doa. Doa masalah dan dua ibadah. Tafassahu. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Lakinnahu zahirun fi du'a'il mas'alah. Tetapi sangat tampak bahwa yang langsung termaksud dalam ayat ini adalah doa mas'alah. Doa mas'alah. Doa masalah itu artinya meminta. Kalau meminta kepada Allah, ucapkanlah dengan lirih, dengan merendah, tidak dengan suara yang menjadi cerit. Ketika para sahabat berangkat berjihad, mereka menjadi cerit dengan suara yang keras, ditegur oleh Nabi. Irba'u ala anfusikum. Innakum la tad'una al-asamma walal ghaiba. Tenangkan diri-diri kalian. Artinya jangan terlalu keras menjadi cerit. Tenangkan diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa pada yang tuli. Sesungguhnya kalian tidak berdoa pada yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Sehingga tidak boleh, tidak sunnah untuk berdoa dengan menjadi cerit, apalagi dengan speaker. Hendaklah dengan suara yang lirih, dengan suara yang perlahan, berbisik pada Allah Subhanahu wa taala. Qala, yang zahir doa masalah, yang tampak doa permintaan. Tetapi mutadhamminun li du'ail ibadah, tetapi mengandung doa ibadah. Karena berdoa meminta kepada Allah itu sendiri ibadah. Sahih? Baik. Walihada umira biikhfaihi, oleh karena itu diperintahkan untuk dengan suara yang lirih. Dengan suara yang lirih, yang perlahan. Qala al-Hasan, seperti al-Hasan al-Basri rahimahullah, baina du'a al-sir wa du'a al-alaniyah 70 du'fan. Antara doa yang perlahan dengan doa yang keras itu ada perbedaan 70 kali lipat. Walaqad kana al-muslimun yajtahiduna fi ad-du'a. Dan sungguh kaum muslimin sudah berijtihad dalam doa-doa mereka. Walam yusmi' lahum saut. Tetapi tidak terdengar dari mereka suara-suara yang keras. In kana illa hamsan. Tidaklah yang terjadi kecuali hamsan. Apa itu hamsan? bisik-bisik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hamsan bainahum wa bain rabbihim. Hamsan bainahum wa bain rabbihim. Berbisik-bisik antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak diperdengarkan pada orang lain. Wa qauluhu, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Allah katakan, idza sa'alaka, jika bertanya kepadamu hai Rasul, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika mereka berdoa. Allah mungkin kalau dengan pandangan kita sangat tingginya, sangat jauhnya, Allah di atas langit yang paling tinggi, di atas arasnya, di atas kursinya, yang tentunya laisa kamitslihi syai, Allah tidak sama dengan makhluknya. Jauh sekali. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, kata Allah. Mereka melihatnya jauh, sedangkan kami melihatnya dekat, kata Allah. Berarti masalah jauh dan dekat relatif. Allah yang maha tinggi di atas arasnya, bagi kita mungkin jauh sekali. Jangankan aras Allah, langit terdekat saja bagi kita jauh sekali. Iya kan? Berapa tahun cahaya kita bisa mencapai bintang-bintang itu. Apalagi kepada Allah SWT jauh sekali. Tetapi Allah yang maha besar, maha melihat, maha mendengar, maha mengabulkan doa, bagi Allah semuanya dekat. Bagi Allah semuanya dekat. Maka kalau mereka tanya tentang aku, kata Allah, aku dekat. Aku mengabulkan doa. Kalau mereka minta, aku dengar. Berarti enggak perlu menjerit-jerit. Enggak perlu dengan suara yang keras. Tadarru'an wa khufya. Ini juga sama ya tanawal nau'ayid doa. Ini juga sama mencakup dua jenis doa. Doa masalah dengan doa ibadah. Wa bikullin minhuma fussiratil ayah. Dan dengan masing-masing dari keduanya ditafsirkan ayat ini. Ditafsirkan kepada doa masalah. Dan ditafsirkan pula pada doa ibadah. Bahwa Allah dekat. Apakah kamu berdoa dengan doa masalah, meminta, maka akan Allah kabulkan. Atau engkau berdoa dengan doa ibadah, dengan sholat, dengan puasa, dengan dikir-dikir, maka Allah maha mendengar dan akan mengabulkan harapanmu. Qila u'tiyahu idza sa'alani. Maknanya ujib da'wata da'i adalah aku akan memberi apa yang mereka minta. Wa qila uthibuhu idza 'abadani. Dikatakan pula maknanya aku akan beri pahala dia kalau dia beribadah kepadaku. Yang pertama doa masalah, yang kedua doa ibadah. Lihat, ditafsirkan dengan dua jenis doa. Kalau doanya doa masalah, berarti apa maknanya ujibu da'wata da'i? Maknanya u'tiyahu idza sa'alani. Aku akan memberi kalau dia meminta. Ini doa apa? Doa masalah. Kalau doa ibadah, maka makna astajibu atau makna ujibu da'wata da'i, maknanya kalau doa ibadah, uthibuhu idza 'abadani. Aku akan berikan pahala kepadanya kalau dia beribadah kepadaku. Ujibu da'wata da'i. Aku akan mengabulkan ketika mereka berdoa. Kalau doa ibadah bagaimana? Apa yang dikabulkannya? Yang dikabulkannya adalah diterima ibadahnya dan diberi pahala. Uthibu idza 'abadani. Walaysa hadza min isti'malil lafdh fi haqiqatihi wa majazi. Ingat, bukanlah ini bermakna bahwa lafadz bisa ditafsirkan dengan makna hakiki, dengan makna majazi. mana hakikinya doa masalah, mana majazinya doa ibadah. Bukan. Karena sesungguhnya tidak ada majaz, la fil Quran wa la fil sunnah. Enggak ada sesuatu yang bernama majaz di dalam Quran wa sunnah. Ibn Qayyim rahimahullah sudah membahasnya dalam kitab beliau Sawa'iq al-Mursalah. Kitabnya namanya Sawa'iq al-Mursalah. Di dalamnya beliau menghancurkan tiga taghut penyesat umat. Taghut pertama ta'wil batil. Taghut kedua iddi'a'ul majaz. Menganggap adanya majaz. Qanibna a'azakumullah. Iddi'a'ul majaz dianggap taghut oleh Ibn Qayyim dan para ulama. Mengapa? Karena majaz ini dijadikan sebagai alasan untuk menafsirkan Al-Quran seenaknya. Ayatnya menunjukkan sangat jelas makna-maknanya dengan bahasa Arab. Tiba-tiba dia berkata, ini maknanya bukan makna hakiki, tapi makna majazi. Majaz itu bukan makna yang sebenarnya. Ada makna yang dibalik ini. Sehingga mereka menganggap Quran itu memiliki dua tafsir. Tafsir zahir dan tafsir batin. Tafsir zahir itu hakikat. Sedangkan tafsir batin adalah tafsir majaz. Makna kias. Akhirnya, masing-masing dengan seenaknya menarik Quran ke sana kemari. Kalau dikatakan, engkau menyelisihi zahirnya. Ya kamu masih rendahan, taunya cuma zahirnya. Sedangkan kami tahu makna batinnya di balik itu. Kata mereka. Disuruh sholat. Disuruh sujud. Maksudnya, bukan sujud kepalanya taruh di tehel, di lantai, di tanah. Bukan. Maknanya makna majaz. Makna kias. Maksudnya kita itu, sujud itu tunduk hatinya untuk taat. Enggak perlu sujud. Lihat. Enggak perlu sholat maksudnya. Hanibina azakumullah. Ini mengerikan. Berarti memang majaz tidak ada. Adapun yang diterangkan tadi, bahwa doa mengandung makna doa masalah, mengandung pula makna doa ibadah. Itu bukan maksudnya lafadznya ada lafad hakiki, ada majazi, bukan. Bal hadza isti'maluhu fi haqiqatil wahidah al-mutadhimah li amrayni jami'an. Tetapi lafadz ini adalah lafadz yang dipakai pada hakikat yang satu, terkandung dua makna. Kalimat doa, satu hakikat, tapi memiliki dua makna. Dan itu dalam bahasa Arab banyak sekali. Yang sedang ramai akhir-akhir ini, makna wali. Fala tattakhidu al-kafirina awliya. Jangan kalian ambil orang-orang kafir sebagai wali. Apa makna wali? Mengandung sekian makna. Bisa bermakna pemimpin. Bisa bermakna teman dekat. Bisa bermakna pelindung. Tetapi ayat ini mencakup semuanya. Jangan mengambil orang kafir sebagai pelindung. Jangan mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Jangan mengambil orang kafir sebagai teman dekat. Tercakup semuanya. Dan lafad-lafad dalam bahasa Arab kadang memiliki dua atau tiga makna. Dan lafad tersebut mencakup di dalamnya tiga makna, semuanya hakiki. Bukan yang ini majazi, yang ini hakiki, enggak. Tiga-tiganya hakiki. Makna hakiki. Makna lafaz doa mengandung dua. Satu bermakna meminta, satu bermakna ibadah. Apa bedanya doa meminta dan ibadah? Meminta itu doa seperti bahasa Indonesia berdoa. Ya Allah, aku minta masuk surga. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Itu doa apa? Masalah. Sedangkan dia salat, puasa, rukuk dan sujud, salat. Apa itu? Doa juga. Sedang menyeru Allah. Sedang berdoa pada Allah. Doa ibadah. Lafaz doa mencakup kedua-duanya secara hakikat. Dua-duanya hakikat, bukan majaz. Dua-duanya hakikat. وهذا يأتي في مسألة الصلاة وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينهما وبين المسمى اللغوي أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط. Kata Syekh berikutnya, rahimahullah. Dan yang demikian datang juga permasalahan ini pada masalah salat. Apa makna salat? Kalau kamu baca di kamus, salat itu doa. Kamu baca lagi di kamus yang lain, salat itu salawat. Kamu baca lagi salat itu di kamus yang lain, salat bermakna satu ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Memiliki hai'atun, faharakatun, dan bacaan-bacaan khasah. Mana yang hakikat, mana yang majaz? Semuanya hakikat. Hakikatun lugawiyah, hakikatun syar'iyah, wa hakikatun urfiyah. Semuanya hakikat. Ada hakikat bahasa, ada hakikat syariat. Hakikat syariat, salat itu adalah satu ibadah tertentu, memiliki gerakan tertentu, bacaan tertentu, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu hakikat syariah. Adapun hakikat lugawiyah, secara bahasa, salat bermakna doa. Dan lebih khusus lagi, hakikat doa adalah diantaranya mendoakan Rasulullah SAW, yaitu salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Itu dikiaskan dengan sholat, katanya. Sehingga dinamakan sholat kiasan, majazan. Atau dua-duanya hakikat? Jawabannya sama dengan yang tadi. Semuanya hakikat. Hakikat lughawiyah, dan hakikat syariah. Aw hiya baqiyatun 'alal wad'i al-lughawi wa dhumma ilayha arkan wa syara'it, atau dia tetap masih dalam makna bahasa. Kamu kalau lagi salat ngapain? Isinya apa itu? Ketika duduk di antara dua sujud, rabbighfirli wa rabbighfirli, apa itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Apa itu? Doa apa bukan doa? Doa. Ketika berdiri, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Doa apa bukan doa? Doa. Ketika ruku dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada kalimat Allahumma gfirli. Doa atau bukan doa? Doa. Di tahiyat terakhir. Di tahiyat pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan atas kami dan orang-orang soleh. Doa apa bukan doa? Doa. Diakhiri dengan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa itu bukan doa? Berarti dari awal sampai akhir isinya doa. Maka kalau salat dinamakan salat, sangat pantas karena memang isinya doa. Oleh sebab itu, maka permasalahannya adalah para ulama membahas, berarti makna salat itu apakah maknanya doa ketika dinamakan untuk salat duhur, salat asar, dan sebagainya. Apakah masih tetap maknanya doa? Atau itu makna kias? Atau itu makna syar'iyah? Wa ala ma qararnahu, adapun yang kita tetapkan, la hajata ila syai'in min dhalik, fa innal musalla musalli min awwali salatihi ila akhirah la yanfaku an du'a. Atas apa yang sudah kita bahas tadi, maka kita tidak perlu merincikan dan membahas. Sudah jelas sholat itu adalah doa. Terkandung di dalamnya doa ibadah sekaligus doa masalah. Maka tidak lepas dari makna kalimat sholat. Yang artinya doa. Karena orang yang sholat, min awali sholatihi ila akhiriha, dari awal sholatnya sampai akhirnya, la yanfakku an doa, tidak pernah lepas dari doa. Di posisi berdiri doa, ihdinash shiratal mustaqim. Di posisi ruku doa, Allah maghfirli. Di posisi i'tidal juga ada doa. Semoga Allah mendengar. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ketika sujud doa, ketika duduk di antara dua sujud, doa. Ketika tasyahud, doa. La yanfakku an doa. Enggak pernah lepas dari doa. Imma doa ibadah wa sana. Bisa jadi doa ibadah, posisi sujudnya sudah doa. Karena dia beribadah pada Allah. Zikirnya juga doa. Doa ibadah. Karena memuji Allah. Au doa talabin wa mas'alah, atau doa permintaan. Permintaan dalam setiap posisi ada permintaan. Wa huwa fil halaini da'in. Berarti orang yang sholat dalam semua keadaan tetap berdoa. Apakah doa mas'alah atau doa ibadah. Sehingga sangat tepat bahwa sholat itu dinamakan sholat. Karena sholat bermakna doa. Sehingga itu adalah hakikat, bukan majaz. Hakikat bukan majaz. Qala al-musannif rahimahullah. Musannif berkata lagi. Qauluhu amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah. Mana al-musannif? Syekh Muhammad Ibn al-Muwahhab Al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau membawakan dalil yang berikutnya dalam bab ini, yaitu ayat Allah dalam surat An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang kepepet ketika dia berdoa dan menyingkapkan kejelekan-kejelekan? Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. A ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah? Pertanyaannya dari Allah, siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang sedang kesusahan dan bisa menyingkapkan kesusahannya? Setelah itu ditanya, a ilahun ma'allah, apakah ada ilah lain selain Allah? Maknanya yang akan menyingkapkan kesusahan, yang bisa mengabulkan doa orang yang kepepet, hanya Allah, tidak ada yang lain. Maka siapa yang kesusahan, siapa yang mendapatkan kesulitan, kemudian larinya bukan kepada Allah, tetapi kepada tempat keramat, batu keramat, kuburan keramat, maka berarti dia menganggap ada ilahun ma'allah. Berarti ada yujibul mutar selain Allah. Berarti ada yang mengabulkan doa orang yang kepepet selain Allah. Berarti menganggap ada yang yakshifus su, bisa menghilangkan kejelekan dan musibah selain Allah. Tentunya ini kesyirikan. Dan ini bukan pendapat Syekh saja. Bukan pendapat Syekh Muhammad bin Wahab saja. Pendapat seluruh para ulama. Silakan buka kitab tauhidnya para ulama dari madhab Hanafi atau Hambali atau Syafi'i ataupun Maliki. Niscaya akan sama. Kalau dia tidak tahu, berarti dia harus mondok lagi. Harus belajar lagi kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Harus membaca lagi kitabnya Imam Nawawi rahimahullah. Harus membahas lagi kitabnya para a'immah, para imam-imam dari madhab Syafi'iyah ataupun Malikiyah ataupun Hanafiyah ataupun Hanabilah ataupun yang lainnya. Berarti dia jahil, belum pantas dia disebut sebagai kiai kalau enggak tahu. Karena ini perkara dasar, perkara yang mendasar, berdoa meminta kepada selain Allah adalah kesyirikan. Tidak bisa disebut Wahabi. Ini bukan hanya Wahabi, ini Syafi'i, ini Hambali, ini Maliki, ini seluruh ulama menyatakan dengan kalimat yang sama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Perkara usul, perkara dasar, manusia tidak berbeda. Para ulama tidak berbeda. Perkara yang prinsip, alhamdulillah, para ulama tidak berselisih. Hanya dalam masalah furu' fiqhiyah, mungkin ada perselisihan di kalangan para ulama. Dalam furu' fiqhiyah, mungkin ada perselisihan. Tapi dalam masalah akidah, kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita meratap istighatsah, maka itu jelaslah khilafah fi. Tidak ada perselisihannya. Kepada siapa kita harus berdoa? Kepada Allah saja, dan tidak boleh kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam syarahnya disebutkan, yubayyinu ta'ala annal musyrikin minal arab wa nahwahum qad alimu annahu la yujibul mutar wa yakshifus su illa Allah wahda. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa musyrikin Arab dan yang sejenis mereka sudah tahu enggak akan ada yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan dan enggak ada yang bisa menyingkapkan kejelekan kecuali Allah. Enggak ada yang bisa merubah takdir-takdir Allah kecuali Allah sendiri. Fadzakara dzalika subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini sebagai hujjah pada mereka. Bukankah kalian tahu enggak ada yang yujibul mutar kecuali Allah? Bukankah kalian tahu enggak ada yang yakshifus su kecuali Allah? Maka Allah pertanyakan pada mereka, amman yujibul mutar idza da'ahu wa yakshifus su? Tanyakan pada mereka, siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan dan siapa yang bisa menyingkapkan kejelekan? Karena mereka sudah pada tahu, khususnya hati kecil mereka tahu. Yang sedang meminta berdoa meratap di pohon keramat, ataupun di kuburan keramat, atau di batu keramat, mereka semua tahu kalau ditanya, siapa sih yang bisa mengabulkan doa orang yang kepepet? Mereka akan jawab Allah. Nah, kenapa mintanya pada selain Allah? Begitu kira-kira. Maka Allah pertanyakan pada mereka, dan diajarkan nabinya untuk mempertanyakan pada mereka. Tanyakan pada mereka, amman yujibul mutar? Siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan? Siapa yang bisa menyingkapkan kesusahan? Ailahun ma'allah? Apakah ada ilah lain selain Allah? Walhamdulillah. Oleh karena itu, barakallahu fikum. Para ulama membedakan. Orang yang memakai jimat, karena meyakini jimat itu bisa mengabulkan doa, maka syiriknya syirik besar. Tetapi siapa yang pakai jimat dengan harapan-harapan-harapan, tetapi katanya, ini sebagai sebab saja, saya yakin yang menakdirkan adalah Allah, itu lebih kecil. Dosanya lebih kecil dari yang pertama. Yang meyakini bahwa benda-benda tadi bisa mengabulkan doa, bisa menyingkapkan kesusahan, maka ini menunjukkan kalau orang ini menganggap ada Tuhan lain. Allah tanyakan, ailahun ma'allah, adakah ada Tuhan lain? Tidak ada. Tetapi kalau dia menganggap kami berharapnya pada Allah SWT, ini sebab saja, sebab itu sebab yang tidak diajarkan. Dan doa meminta pada selain Allah, syirik. Tapi kok masih meyakini yang menakdirkan Allah? Berarti syiriknya syirik kecil, bukan syirik besar. Syirik kecil, bukan syirik besar. Barakallahu fikum. Ilahuna naktafi. Enggak bisa belajar kalau anak-anak rame. Hah? Enggak tahu kenapa kok selesainya kok berbeda waktunya. Masih kurang 5 menit toh? Kenapa mereka keluar duluan? Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.